Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu billahi wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan ma ra'aha azza bainana. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi rafa'a 'anana 'ala dunya yad'un ila dinihi bil ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'atun Islam. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak. Dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat yang terbesar bukan kesehatan. Nikmat yang terbesar bukan umur yang panjang. Nikmat yang terbesar bukan banyak harta. Nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah iman dan Islam. Iman dan Islam yang menyelamatkan orang di dunia dan akhirat. Miskin ada iman, ada Islam, selamat dunia akhirat. Kaya ada iman, ada Islam, selamat dunia akhirat. Sakit ada iman, ada Islam, selamat dunia akhirat. Sehat ada iman, ada Islam, selamat dunia akhirat. Sebaliknya, jika imannya tak ada, Islamnya tak ada, apapun yang dipandang itu sebagai nikmat, sesungguhnya itu adalah laknat. Antara nikmat dan laknat Allah ini tergantung dari mana membedakannya, bukan dari bentuknya, tapi tergantung dari sisi mana kita memandang. Tergantung mana yang memandang. Sakit bagi orang yang beriman, rahmat Allah, dan itu nikmat. Sebaliknya, sehat bagi orang yang zalim, sehat bagi orang yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, lupa kepada Allah, itu adalah laknat. Jadi tergantung dari mana, iman atau nafsu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terutama sahabat saya tersahur, tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah. Hakikat syukur itu apa? Karena jangan-jangan kita ini tidak termasuk orang yang bersyukur, tapi sekedar bisa mensyukurin orang. Hakikat syukur itu kata Rasul dalam hadis qudsi, "Idza dzakartani syakartani." Yang berzikir kepadaku itu yang bersyukur kepadaku. Di dalam Islam itu ada amalan dua, amalan zahir, amalan batin. Amalan zahir itu bisa dilihat orang, bisa didengar orang, bisa dinilai orang, bisa dibenarkan orang, bisa disalahkan orang. Itu amalan zahir. Bisa dilihat dengan mata. Tetapi amalan batin tidak. Kedua-duanya harus. Amalan zahir harus dikerjakan, amalan batin juga harus diamalkan. Harus dua-duanya. Zohirnya kita angkat tangan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Batinnya sudah takbiratul ihram belum? Zohirnya kita ruku Allahu Akbar, batin kita sudah ruku belum? Allahu Akbar kita sujud. Badan kita, kepala kita sudah kandas ke sajadah. Kita sudah sujud. Hati kita sudah sujud belum? Makanya ya, amalan itu dua, zahir beramal yang bisa dinilai orang, batin beramal yang tahu batin kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyangkut ikhlas, khusyuk, sabar, syukur, itu cuma Allah yang tahu. Maaf, malaikat sekalipun tidak tahu kita sholat khusyuk atau tidak khusyuk. Malaikat tidak tulis kita khusyuk pada hari ini sholat tidak. Itu bukan kafling malaikat. Malaikat cuma catat kita hari ini sholat subuh. Nama Andi sholat subuh. Malaikat catat. Andi sholat zuhur. Malaikat catat. Sholat maghrib catat. Sholat isya sholat. Isya catat semua catat. Tapi khusyuk tidak. Khusyuk di luar daripada pengetahuan malaikat. Makanya yang sampai kita kepada Allah langsung itu khusyuknya sholat. Khusyuknya sholat. Di akhirat nanti kita dikumpulkan oleh Allah. Pada waktu hari berbangkit sudah dipisahkan antara yang beriman dan yang kafir. Maka orang yang beriman ini dihadapkan kepada Allah oleh malaikat. Dengan perkataan malaikat, apa malaikat bilang? Ya Allah, ini hamba-hambamu yang beriman di atas dunia. Hamba-hambamu yang bertakwa di atas dunia, ya Allah. Maka lah tanya, wahai malaikatku, apakah semua amalan hamba-hambaku ini sudah dicatat? Sudah, ya Allah. Tidak ada yang luput? Tidak, ya Allah. Sholatnya sudah dicatat semua? Sudah, ya Allah. Puasanya? Sudah. Zakatnya? Sudah. Sedekahnya? Sudah. Hajinya? Sudah. Semua, ya Allah, sudah kami catat. Tidak ada yang kami luput. Ada yang kalian luput, tidak mencatatnya. Apa itu, ya Allah? Zikir khofinya hambaku ini. Zikir khofinya hambaku ini enggak kalian catat. Itu di luar pengetahuan kami, ya Allah. Hanya engkau yang tahu. Memang. Nah, jadi, di situ saja. Maka kalau orang tanya, Pak, sholat khusyuk itu apa? Sholat khusyuk itu tanya aja di Quran. Nah, payah-payah. Apa sholat yang khusyuk? Sholat yang khusyuk itu adalah ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, zikir kita kepada Allah, khusyuklah sholat kita. Jadi satu ketika orang disuruh Rasul sholat berulang-ulang. Jadi satu ketika ada orang sholat, ya, siap sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bilang, ulangi sholatnya. Udah dia ulangi lagi. Siap sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ulangi sholatnya. Sampai beberapa kali. Kenapa? Orang ini dari segi zahirnya sudah tidak khusyuk. Zahirnya tidak khusyuk. Dia punya jenggot. Jadi sambil sholat dia gini-gini. Ya kan? Sambil sholat gini-gini dia. Ya kan? Sholat juga. Ya Allah. Nah. Rasul suruh ulangi. Ya. Nah, jadi oleh karena itu mari kita berikan dalam peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan ini kita akan bahas tentang sholat ini. Karena inti oleh-oleh yang dibawa Rasul itu dari Isra Mi'raj itu sholat. Ya, sholat. Tadi sudah dibaca surat Al-Isra atau surat Bani Israil. Jadi istimewanya Pak, surat yang dibaca tadi itu ada dua nama suratnya. Sebagian mushaf Al-Qur'an menyebutnya surat Al-Isra. Ayatnya tetap sama, surat Al-Isra 1. Sebagian mushaf Al-Qur'an menyebutnya surat Bani Israil. Jadi kalau ini nanti, makanya saya bilang, itu tadi ayat nama suratnya dua, surat Bani Israil atau surat Al-Isra. Kadang-kadang kita buka Qur'an, surat Bani Israil tidak ada. Yang ada surat Isra. Kadang-kadang sebaliknya. Jadi supaya jangan bingung, nanti ada mushaf Qur'an, kok nggak ada surat Al-Isra. Tadi malam katanya dibaca Al-Isra ayat 1. Dia baca, dia buka 114 surat, enggak ada surat Al-Isra. Memang enggak, di situ tertulis surat Bani Israil. Pada mushaf yang lain, dia cari surat Bani Israil, enggak ada, yang ada surat Al-Isra. Jadi istimewanya surat yang dibacakan tadi kedua nama. Surat Bani Israil, surat Al-Isra. Istimewanya lagi apa? 114 surah Al-Quran, cuma 7 surat yang dimulai dengan kata tasbih. Salah satunya surat Al-Isra ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula yuminu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salah satu ini. Isra Mi'raj peristiwa mukjizat terbesar yang kedua setelah Al-Qur'an. Jadi Rasul itu punya banyak mukjizat, Pak. Yang pertama mukjizat yang terbesarnya Al-Qur'an, mukjizat yang terbesarnya kedua apa? Isra dan Mi'raj. Tidak ada Nabi yang lain di Isra Mi'rajkan Allah. Yang di Isra Mi'rajkan Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bedanya mukjizat Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi sebelumnya ada. Apa bedanya? Nabi Muhammad mukjizatnya dapat diamalkan oleh umatnya. Umat Nabi Muhammad dapat melaksanakan, dapat mengalami mukjizat Nabi kita. Umat lain tidak. Contoh. Umat Nabi Musa, mukjizatnya tongkat. Sampai sekarang tunjuk tangan siapa yang pernah dapat tongkat Nabi Musa. Tenggelam Nabi Musa, selesai mukjizat Nabi Musa, dimakan kejar. Habis tongkatnya enggak nampak lagi, enggak ada lagi mukjizatnya. Artinya mukjizatnya tidak dirasakan oleh umatnya. Nabi Muhammad tidak, Al-Qur'an sebagai mukjizat yang pertama. Luar biasanya bukan sekedar dibaca, orang banyak yang hafal Al-Qur'an. Satu-satunya kitab di atas dunia ini yang bisa dihafal cuma Al-Qur'an. Enggak ada kitab yang lain yang bisa dihafal orang. Yang lebih istimewanya lagi yang bisa menghafal Al-Qur'an bukan cuma orang Arab. Orang yang tidak berbahasa Arab pun bisa menghafal Al-Qur'an. Kitab yang lain juga enggak ada. Luar biasa ini. Jadi ini banyak kita cerita luar biasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang Nabi Muhammad itu sama kayak kita manusia biasa juga. Enggak salah catat. Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Batal syahadat Rasul kita kalau kita katakan Nabi Muhammad itu manusia biasa macam kita. Ingat. Syahadat itu ada dua, syahadat Rasul, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang Islam yang mengatakan Muhammad, Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita, batal syahadat Rasulnya. Nabi Muhammad itu manusia luar biasa yang tidak sama kayak kita. Kenapa? Nabi Muhammad punya banyak kelebihan yang enggak ada pada kita. Pertama, sekurang-kurangnya ada 10. Saya malam ini cuma ceritakan paling 3 saja. 7-nya enggak. Apa keistimewaan Nabi Muhammad yang pertama yang tidak ada pada nabi yang lain? Yang pertama, Nabi Muhammad itu enggak pernah dianggap lalat seumur hidupnya. Nabi Muhammad seumur hidupnya pun enggak pernah dianggap lalat. Kalau kita berapa kali satu hari? Mandi pun jarang. Tunjuk tangan yang enggak pernah dihinggapi lalat kita. Tak ada kita yang tak pernah dihinggapi lalat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak dia dilahirkan kata sendiri sampai wafat, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sekalipun dihinggapi lalat. Apa hikmah sama kita? Umat Islam itu harus bersih. An-nazafatu minal iman kata hadis. Itu hadis dhaif. Hadis dhaif pun ini tidak bertentangan dengan Quran. Quran suruh kita bersihkan diri kita. Yang kedua, Nabi Muhammad di dalam hidupnya tidak pernah menguap. Tidak pernah menguap, Pak. Kalau kita biasanya udah menguap atas ikut, bawah pun menguap juga. Iya. Dibilangnya pula Nabi Muhammad sama kayak kita. Kepala kok tahu. Nah, kalau udah main kasar. Nah, ini udah main kasar. Kalau udah main malam, udah keras dia main kasar ini. Dibilangnya Nabi Muhammad sama kayak kita. Dah, dua. Ini menunjukkan jangan samakan Nabi Muhammad dengan kita. Jangan. Batal syahadat Rasul kita. Nabi Muhammad manusia luar biasa yang tak sama dengan kita. Itu yang betul. Jangan bilang Nabi Muhammad manusia biasa sama kayak kita. Awak lahir di Gang Jumadi. Jalan Jumadi. Iya kan? Sama pula dengan Rasul. Nah, yang ketiga, di antara sekian banyak, Nabi Muhammad setiap kali dia buang air besar, setiap kali buang air kecil, kotorannya tak pernah nampak di atas bumi. Kotorannya langsung di telan bumi. Kita? Berserak. Sama kita dengan Nabi, tinggallah jauh pandang dari api jauh. Enggak. Sampai kalau dalam pandangan ilmu tasawuf, kenapa Rasulullah itu nah, kotorannya ditelan bumi, enggak nampak. Enggak ada yang najis keluar dari diri Rasulullah itu. Bersih dia zahir dan batinnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kulit sampai sumsumnya itu bersih 100%. Maka tak ada sebenarnya yang dia keluarkan. Kalau awak, Pak, jangankan bendanya, anginnya pun keluar sudah berserak orang kumpul. Baru anginnya. Sama pula kita bilang kita kayak Rasulullah. Sama Nabi Muhammad itu kita. Sekali-kali jangan. Jangan pernah lagi katakan Nabi Muhammad manusia biasa kayak kita. Sombong kita jadi. Nabi Muhammad, Nabi Rasul Allah yang luar biasa. Rasul bilang yang tak sama dengan kita. Bedalah Rasulullah sama kita. Beda. Ya. Mau sebagai apa? Sebagai kepala rumah tangga. Malam pulang, Khadijah belum buka pintu, Rasulullah tidur di muka pintu. Kita lambat sedikit ini, pintu tunjang. Begitu bini buka pintu, belang-belang besoknya nak tampar. Sama katanya. Rasulullah koyak kancingnya, dijahitnya sendiri. Awak baru aja tengok, dah ini kau belum kau jahit, memang gak ada otak kau. Gimana kau taruh otak kau, memang diri tak berotak kau. Dulu waktu pacaran gak begitu cakapnya, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Sampai gak beda, jauh-jauh kali. Jauh-jauh. Ini banyak ibu-ibu. Satu ketika istri Rasulullah, anak Rasulullah Fatimah bertanya kepada Rasul. Saya gini Mbak, agak ibu-ibu sedikit kenapa. Cuman begini Bu, sebelum saya cerita ini Fatimah bertanya kepada Rasulullah. Jadi waktu pulang Isra Mi'raj Rasul ditanya. Ya Rasul, Isra Mi'raj lihat surga. Ya. Yang paling banyak di dalam surga siapa ya Rasul? Yang paling banyak di dalam surga dua. Yang pertama orang miskin, yang kedua anak yatim. Rasul Isra Mi'raj kemarin lihat neraka, ya. Yang paling banyak di dalam neraka siapa ya Rasul? Dua. Siapa? Perempuan dan orang kaya. Tapi ibu tenang, jangan sakit hati. Ibu jangan kecewa. Yang masuk neraka yang di dalam Rasul perempuan yang banyak itu bukan ibu-ibu ini. Sophia Lajuba, Marilyn Monroe, Meriam Belina, ibu-ibu tidak, namanya apa? Namanya apa? Khairani, Aisyah, ini bagian-bagian masuk surga. Ini Marilyn Monroe, kenapa? Marilyn Monroe celana bajunya enggak pernah siap. Ibu-ibu kan, ibu-ibu keluar dari sini pakaian siap semua, jilbab pasang, ya kan? Tutup aurat. Perempuan yang buka aurat ditengok oleh orang lain, jangankan masuk surga, nyium baunya surga juga enggak, kata Rasul. Nyium aja enggak. Wanginya surga, kata Rasul, 5.000 perjalanan, 5.000 tahun perjalanan, wanginya surga sudah tercium. Wanginya itu, Pak. Jadi kata Rasul, 5.000 perjalanan, 5.000 tahun kita berjalan, wangi surga sudah tercium. Wanita yang mempertontonkan auratnya kepada orang lain, yang tidak menutup auratnya, maka jangan masuk surga, jangan mimpi, nyium baunya surga enggak bakalan. Cara lanjut tadi, jadi ibu jangan marah, yang banyak tadi bukan ibu, Meriam Delina, Marilyn Monroe, Sophia Lajuba, ya kan, nah, itu masuk surga. Ibu-ibu enggak, insya. Suatu ketika Fatimah anak Rasulullah, binti Rasulullah tanya, ya Rasul, siapa wanita yang pertama masuk surga ya Rasul? Selain dari istri-istri engkau. Maka Rasulullah jawab, wanita yang pertama masuk surga selain istriku namanya Mutia. Mutia. Kemudian Fatimah, Fatimah anak Rasul, cari sekeliling kota Mekah, siapa namanya Mutia? Rasul cari, ketemulah. Fatimah mau tahu apa amalan Mutia sehingga menjadi wanita pertama masuk surga. Saya ceritakan ini supaya ibu bercita-cita untuk wanita kedua masuk surga. Atau wanita ketiga, atau wanita keempat, wanita pertama nggak mungkin lagi. Sudah diambil oleh Mutia. Berapapun nomor urut kita asal masuk surga, bu, jadilah. Enggak pun surga kita di depan, di belakang pun jadilah, asal masuk surga. Enggak pun duluan, belakangan, asal masuk surga. Yang lebih parah duluan, masuk neraka. Maka satu hari jumpalah rumahnya. Maka Mutia Fatimah ketok. Tok, tok, tok, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa di luar? Saya Fatimah binti Rasulullah. Oh iya. Maka Mutia buka pintu. Begitu Mutia buka pintu, dilihatnya Fatimah dengan anak laki-laki yang umur 5 tahun. Fatimah bawa anak laki-lakinya yang umur 5 tahun, Hasan. Begitu si Mutia lihat si Fatimah bawa anak laki-laki umur 5 tahun, ditutupnya lagi pintu. Maka ditanya dari luar, wahai Mutia, kenapa kau tutup pintu? Kau tidak suka didatangi oleh putri Rasulullah Ya Fatimah, bukan aku tak suka didatangi putri Rasulullah, tapi kau bawa anak laki-laki. Suamiku sedang tidak di rumah dan aku belum minta izin kepada suamiku. Boleh enggak aku terima anak laki-laki, tamu laki-laki? Kalau gitu kau datang besok. Baik. Besok Fatimah datang lagi dengan bawa anaknya dua. Yang kemarin dibawa Hasan, abangnya. Adiknya Husain minta ikut, akhirnya dibawa dua-dua. Begitu diketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintu. Ya, ditutup lagi sama Mutia. Ya Mutia, kenapa kau tutup lagi pintunya? Wahai Fatimah, engkau semalam bilang minta satu anak izin, anak laki-laki satu orang bawa. Aku sudah bilang sama suamiku bahwa kau akan bawa satu orang anak laki-laki dan suamiku sudah izin. Tapi hari ini kau bawa dua orang anak laki-laki. Aku minta izin dululah sama suamiku, besoklah kau datang. Akhirnya besok datang, minta izin, masuklah. Sudah dikasih izin sama suaminya. Hikmah yang kita ambil, tidak boleh istri seorang wanita yang jadi istri menerima tamu laki-laki ketika suami tak di rumah. Itu hikmah yang diambil. Ya, jadi setiap cerita ambil hikmah. Nah, begitu dah masuk Fatimah dengan anaknya, heran. Cerita, mau tengok apa amalan semutia. Cerita. Wahai Fatimah, sebentar ya aku tinggal. Ini cerita tadi. Sebentar ya Fatimah, aku mau mempersiapkan untuk suamiku yang mau pulang. Sebentar lagi suamiku pulang, kau duduk aja di sini. Kita berhenti dulu cerita. Menandakan apa tuh hikmah? Cerita apapun kita dengan orang lain, perempuan, kalau suami sudah mau pulang, tinggalkan. Begitu sudah ditanya apa juga, suaminya pulang, dilihat di situ. Yang disiapkan si Mutia itu empat. Yang pertama yang disiapkan Mutia itu air satu baskom. Yang kedua yang disiapkannya maka handuk, yang ketiga makanan, yang keempat jambu. Air satu baskom. Begitu suaminya masuk, wahai abangku, wahai suamiku, ini air buat kau mandi. Mandilah. Dan ini anduknya untuk mengelap air yang ada di tubuhmu. Ya. Nah, begitu suaminya selesai mandi, keluar, wahai suamiku, ini makanan yang sudah aku masak satu hari ini, suamiku. Seandainya ada yang tidak enak, suamiku, engkau tidak berkenan rasanya, maka ini cambuk, pukullah suamiku. Pada waktu itu memang kurang enak makanannya, suaminya tak pukul. Ibu besok boleh sediakan empat juga. Air mandi, handuk, makanan, jangan cambuk. Lidi aja. Kalaupun bapak itu mukul, enggak sakit kali. Iya kan? Ini menandakan apa? Memang waktu dimakannya kurang enak, tapi suami ini pakai otak, suami beriman, enggak langsung diambil cambuk. Enggak enak makanan kau. Kalau bapak-bapak sekarang kan enggak perlu kasih cambuk dicarinya. Nah, jangan. Tapi inilah istri yang solehah tadi. Pak, kalau kayak gini istri kita, Pak, satu aja pesan saya, Pak. Kalau kita dapat istri kayak gini, pulang awak, Bang, mandi, Bang, ini anduknya, Bang, katanya. Hah? Bang, ini makannya, Bang. Iya kan? Kayak gitu dia, Pak, baik sama kita kasih cambuk ini. Satu pesan saya sama Bapak, kalau dapat istri kayak gini, jangan kubur ibu itu kalau rumahnya. Hah? Betul? Ya betul lah pula. Jangan dikubur Pak kalau belum mati. Ini enggak. Jadi waktu itu yang satu lagi dipersiapkan yang pertama kali apa? Mutia, begitu dia suaminya mau pulang, dia mandi, dia berhias dirinya, dia pakai wangi-wangian. Ibadah seorang wanita kalau dia bersoleh, dia berhias untuk suaminya. Tak ada gunanya sia-sia. Bersolek dan berhiasnya seorang wanita kalau bukan niat untuk suaminya, bukan berdosa, sia-sia. Paham? Kalau dia bersolek, beli sih, ini suamiku mau pulang nih, mandi dia, bersih, pakai wangi-wangian, pakai lipstik, pakai eyeshadow, pakai baju yang bagus, karena suami mau pulang, beribadah. Ini enggak, suami mau pulang, mandi dulu. Pakai baju koyak-koyak. Muka berserah. tai mata segumpal. Muaklah suami ini. Iya kan? Mau kurang suami itu. Suami, dek mana makan? Tengoklah bang di tudung saji itu, macam gak ada mata kau. Buka kau bang. Sediakan. Dek mana minum abang? Ambil abang, macam gak ada aja tangan kau. Gak bisa kalau banyak bergerak. Macam lagi rusak itu. Ya. Udah wak pulang nengok mak bininya. Memang dua pak, bini ini pak. Yang pertama kita bininya, bini ini sakitnya memang. Cantik bini awak, sakit mata. Sakit hati. Dan bini. Bini awak jelek, sakit mata. Saya betul pesan guru saya dulu Ustaz Muslim. Waktu saya mau nikah, Jamal mau nikah, ya. Tahun 92. Jamal mau nikah, ya Ustaz. Iya pak, di Ramadan, saya di Kelabak. Iya pak mau nikah. Jamal kalau mau nikah itu, dua-dua sakit. Maksudnya pak, Jamal mau cari yang cantik apa yang jelek? Yang cantik lah pak, sakit hati Jamal nanti. Karena guru bilang itu, ya udah lah pak, yang jelek, sakit mata Jamal. Jadi dua-dua sakit. Awak kata, guru mau yang cantik apa yang jelek? Awak yang cantik lah pak, Allah. Sakit hati nanti Jamal, kalau itu cantik. Jadi yang jelek aja lah pak, sakit mata. Masa ini tadi lelaki pulang, mandi pun belum. Ya, kalau pesta dia, iya, minyak wanginya pak, serot-serot semua. Tapi waktu dia suaminya pulang enggak? Mutia tadi begitu dia kok pulang suaminya, dia hiasi dirinya. Sampai Fatimah heran, dia kok enggak kayak semalam penampilannya. Ini kalau kata Rasul, wanita yang pertama masuk surga selain istri Rasulullah. Apa amalannya? Bukan banyak sholatnya semata-mata, bukan banyaknya puasanya semata-mata, bakti dan hormatnya kepada suami. Ini kadang-kadang ibu-ibu ini, kalau depan dipikir, ini kejadian nih pak, bininya guru ngaji. Lakinya guru silat. Jadi disuruhlah tepung tawar di muka orang. Iya kan? Tepung haji ini, saya enggak cerita kalau saya bilang namanya, saya tiba ini pak. Jadi suami saya enggak minder. Adalah enggak usah lah. Datang gini, ini lah bodoh kali ya kali ini. Dibodohkan lah kita untuk orang lain. Jangan. Jangan yang bodoh ya. Jangan. Jangan bodohkan suami. Nah, yang kedua kata Rasul yang paling banyak penghuni surga orang kaya. Orang kaya yang mana? Orang kaya yang kulit. Ya. Orang kaya yang kulit yang tak mau bersedekah, tak mau berinfak. Ini mau Ramadan nih. Tapi jangan habis pulang dari sini bapak terjawab anak kenapa orang kaya. Saya enggak mau ceramah ke jadi bandar pertama di orang. Bahasa jadi karena kebetulan sama kayak itu atau jumpa orang kaya. Bahwa orang yang paling banyak orang aku jumpa orang kaya, tapi jangan pak, ajak dakwah dia. Ya, harta ini yang halal dihisab, yang haram diajab. Jadi suatu ketika ada seorang kaya, raja bukan orang kaya, udah mau mati, wasiatnya aneh. Apa dia wasiatkan kepada anak-anaknya? Nanti kalau aku mati, siapa yang mau masuk dalam kubur satu malam saja sama aku, akan kukasih separuh harta kerajaan. Satu malam aja ngawani aku dalam kubur. Diumumkanlah ke seluruh negeri siapa yang mau mengawani raja satu malam saja. Setelah diumumkan tidak ada yang mau, cuma satu yang mau pak. Itu pun tukang kayu. Kenapa dia mau? Dia udah capek miskin. Ingin merubah hidup. Biarlah aku dikubur satu malam sama raja, besok aku pulang kan selesai jadi orang kaya. Dalam hati dia, cita-citanya. Dikubur dia satu malam dengan pesan, nanti kalau aku sudah kalian kubur, nanti aku kalian bangkitkan, kalian bongkar kuburanku, mau sholat subuh, aku mau sholat subuh, kata dia. Baiklah. Jadi satu malam, begitu selesai dia dikubur, sholat subuh, dia mau sholat, dibuka kuburnya. Orang-orang semua tepuk tangan, menyambut orang kaya baru, hore, saudara kita orang kaya, paman kita orang kaya, adik kita orang kaya, senanglah semua. Kan gitu. Kenapa? Kalau ada yang satu yang kaya-kaya gini kan semua dapat. Senang tepuk tangan. Dia begitu keluar, senang dia tepuk tangan. Tidak, begitu dia keluar mukanya pucat. Lemas dia keluar. Ya. Kau kenapa sedih? Kau jadi orang kaya sekarang separuh kerajaan sama kau. Ambil sama kalianku semua. Aku tak mau. Kenapa kau tak mau? Kalian tahu. Aku waktu kalian tinggalkan, 7 langkah kalian tinggalkan, aku waktu dikubur, itu datang malaikat sama aku. Ditanyalah sama aku. Apa yang ditanya? Apa harta kau? Ku bilang harta, tanpa. Cuma satu. Iya kan? Kapan kau beli, tanggal sekian, di mana kau beli, sama siapa, berapa banyak pohon yang sudah kau tebang dengan itu, untuk apa hasilnya? Kalian tahu, satu kampak kalau enggak kalian bongkar kuburku, belum selesai pertanyaan. Pak, maksud cerita. Satu kampak kalau enggak kalian buka ini, belum selesai katanya. Kayak mana nanti pertanyaan setengah kerajaan? Ambil sama kalian, aku cukup kampaknya aja, dibawanya kampaknya. Kenapa kok kampak itu aja? Ini sudah separuh dihisap nanti. Ya, separuh dari tanyanya di tubuh. Tak mau dia. Bukan gak boleh jadi orang kaya. Boleh. Jadilah jadi orang kaya yang pemurah. Jangan jadi orang kaya yang fakir. Ada orang kaya yang pelit. Kenapa? Kalau Pak orang kaya ini, ada juga orang miskin pun ada yang pelit, bukan orang kaya aja. Orang kaya ada yang pelit, orang miskin pun ada yang pelit. Orang yang pelit itu masih wajar, Pak. Orang pelit itu kalau kita minta hartanya nggak dikasih. Pak, bagilah hartanya, Pak. Saya nggak ada duit, Pak. Kasihlah 10 ribu, Pak. Saya nggak bagi, itu namanya dia pelit. Ada orang bakhil. Dosanya diminta nggak dikasih, Pak. Dosanya kita minta nggak dikasih, Pak. Entahlah dosanya, Pak. Janganlah sayang. Dosanya kita minta nggak dikasih. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini adalah peristiwa daripada mukjizat yang terbesar kedua setelah Al-Qur'an. Ya. Jadi banyak yang Nabi lihat. Dia lihat surga, dia lihat neraka, dia lihat kehidupan. Oh, surga itu begini cantik, tak terlukiskan. Surga itu di bawahnya air yang mengalir. Ya. Jadi di surga itu sungai itu tiga. Ada sungai itu air biasa, air yang jernih. Ada di sana sungai susu, ada sungai madu. Siapa yang akan minum sungai susu, sungai madu di sana? Orang yang puasa di bulan Rajab kemarin. Siapa yang bulan Sya'ban ada puasa, minum sungai susu nanti di sana. Alhamdulillah, Sya'ban ini kita sudah puasa. Ini kan bulan Sya'ban kita, Pak. Ada yang puasa satu hari, ada yang tiga hari, ada yang empat hari. Tandanya kata Nabi, mamfariya bidukul ramadhan haramallahu jasadahu ala miran. Siapa yang tenang hatinya menghadapi masuknya bulan Ramadan, haram masuk neraka. Apa tanda orang tenang hatinya menghadapi Ramadan? Ada puasa dia di bulan Sya'ban. Kalau dia tidak ada puasa di bulan Sya'ban, bohong dia bilang dia senang Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu puasa adalah ibadahnya. Maka dia sudah warming up. Sudah puasa dia. Nggak sanggup saya serkel 7 hari puasa di bulan Ramadhan, di bulan Sya'ban, puasa sunnah. 8 hari bikin. 8 hari nggak bisa, lalu kan nggak sanggup 9 hari. Banyakkan puasa. Rasul banyak puasa di bulan Ramadhan, 1 bulan, di bulan Sya'ban hampir sama banyaknya puasanya. Jadi banyak Rasul puasa. Banyak puasa di bulan Sya'ban. Yang belum puasa di bulan Sya'ban, Bu, besok Kamis masih bisa, Bu, ambil 1 hari, Bu. Bapak yang belum puasa selama ini di bulan Sya'ban, ambil 1 hari besok, tinggal 1 hari lagi. Kalau kita puasa nanti jatuhnya pada hari Minggu, ya tanggal 9, puasa Sya'ban kita masih ada 1, besok Kamis Jumat. Kalau Ibu mau puasa hari Jumat, boleh, Kamis sama Jumat boleh. Atau Jumat dengan Sabtu. Puasa sunat tidak boleh pada hari Jumat tunggal. Jadi suatu ketika Nabi sedang diajak orang untuk makan, ada satu orang tidak makan. Makan enggak, minum enggak. Nabi nanya, kenapa enggak makan? Saya puasa ya Rasul. Semalam kok puasa hari Kamis? Enggak. Besoknya, besok hari Sabtu kok rencana puasa? Enggak, buka. Jadi enggak boleh puasa sunat, hanya satu hari pada hari Jumat. Rasul melarang. Jadi boleh puasa sunat pada hari Jumat, yaitu pada kita ikuti hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Jadi buka, kalau buka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala sayyidika aqtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, qabbalni wa qabbalhu dan dengan rezeki itu aku berdoa ya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang tanya, Ustaz, kita baca Allahumma laka sumtu waktu sudah buka atau sebelum buka? Allahumma laka sumtu itu bukan niat buka, itu doa buka. Jadi buka itu nggak ada niatnya. Puasa ada niatnya, Pak. Nawaitu soma ghadin an adai fardhu shahri ramadhana hadisan nabi lai taala. Jadi aku puasa itu hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan pada tahun ini kepada Allah Taala. Itu niat puasa. Buka enggak ada niatnya. Asal udah minum, buka. Jadi enggak perlu diingatkan aku minum untuk buka dada. Aku makan untuk buka dada. Allahumma laka sumtu bukan niat buka. Allahumma laka sumtu doa buka puasa. Mana yang lebih bagus doanya dibaca ketika belum buka atau sesudah buka? Sebelum minum atau sesudah minum? Sebelum minum. Kenapa? Doa orang yang puasa lebih bagus dari doa orang yang sedang tidak puasa. Kalau kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu belum buka, berarti doa kita sedang puasa. Tetapi kalau udah minum, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika afdal. Tuh dirahmatika rahmat rahimin, kita sedang dalam keadaan tidak puasa. Jadi doa yang lebih baik itu doa dalam keadaan puasa. Ya. Dalam keadaan kita berpuasa. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh disambi. Ini halal bu untuk sekarang ini. Nanti di siang hari bulan Ramadan tidak boleh dimakan. Ya, walaupun nanti ada tidak boleh dimakan. Sekarang boleh nih. Ini banyak. Buah ada, kue ada. Cuman jangan banyak-banyak. Nanti tidak ada bagian dan juga pulang. Seluruh-seluruh itu bu, tidak betul-betul. Kalau mau aja tidak apa-apa. Boleh, sambil-sambil pak. Sambil minum, ngaji sambil minum boleh, ngaji sambil makan silakan, nggak apa-apa, namanya tausiah ini kita santai. Ngaji sambil tidur boleh. Saya kalau ada ceramah saya ada orang yang tidur boleh, saya nggak marah. Yang saya marah kalau saya ceramah orang ceramah juga, tapi kalau saya ceramah dia tidur nggak apa-apa. Kenapa? Kalau saya ceramah dia tidur berarti ceramah saya bagus. Sehingga dia bisa tertidur terlena waktu saya ceramah. Enggak apa-apa itu. Ya, Ustaz, kalau kita Ustaz ada ceramah, kemudian ada orang yang tidur, apakah orang itu dapat pahala? Dapat. Kenapa? Orang yang mendengarkan tausiah, orang yang duduk dalam masjid, orang sedang masjid, asal dia sudah pasang niat, walaupun dia tidur, dia dikira ibadah. Dia dapat apa? Ibadah menghadiri. Kalau dia datang kemari, dia tidak tidur, dia mendengar, dapat dua ibadah. Apa ibadahnya? Ibadah hadir dan ibadah mendengar. Kalau dia paham, dapat tiga lagi. Hadir, dengar, dan paham. Jadi tidak ada yang salah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, kembali kita masih ke Isra Mi'raj dulu. Tadi diminta sama saya untuk menjelaskan masalah tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru kita bahas tentang puasa Ramadan, ya. Nah, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu 1500 km, Pak. 1500 km. Kalau zaman dahulu ditempuh naik onta 4 bulan baru sampai. Di zaman itu banyak orang yang murtad. Tidak mungkin Nabi Muhammad sepertiga malam bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa naik ke langit. Tidak usah cerita langit katanya. Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa aja kalau satu malam tidak mungkin. Dulu tidak mungkin. Kalau sekarang terbukti. Pikirlah dari Mekah ke Palestina. Kalau 1500 km, cuma berapa menit? Kendaraan Rasulullah Muhammad SAW buruk, barkun, artinya cahaya. Instan bilang sampai dunia kiamat tidak ada kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 300 ribu km per detik. Jadi satu detik cahaya itu 300 ribu km yang ditempuhnya. Sekira-kira kendaraan barkun itu Pak, satu detik 300 ribu km. Memungkinkan dalam waktu cuma sepertiga malam kurang lebih 4 jam peristiwa Isra Mi'raj itu Pak naik ke Sidratul Muntaha jumpa dengan Allah. Maka waktu berjumpa dengan Allah nah, apa waktu jumpa itu? Itulah bacaan kita buat sholat itu Pak. Ya kan? Nabi mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu kita baca tahiyat akhir, tahiyat awal pun ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah, Pak. Kenapa dia katakan asyhadu an la ilaha illallah? Dia memang menyaksikan Allah. Baru Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah ucapan Nabi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ucapan Allah waktu Isra Mi'raj. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Itu ucapan daripada penyaksian. Makanya ini menjadi rukun Islam yang pertama, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun Islam yang pertama syahadat. Jadi besok, Pak, kalau ditanya orang, ada berapa rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Jangan Bapak bilang lagi, rukun Islam 5 perkara, Pak. Bahasa perkara dulu sama sekarang beda. Kalau orang dulu 5 perkara maksudnya 5 macam. Kalau sekarang 5 perkara urusannya pengadilan, Pak. Gara-gara rukun Islam 5 perkara, Aceh-Aceh Abun nggak jadi masuk Islam. Kenapa? Dia mau masuk Islam. Sebelum disahadatkan diterangkan nama ustadznya. Bun, Ciabun, ya ustadz. Rukun Islam ada 5 perkara. Kaget Pak. Apa dia bilang? Ua tidak jadi masuk Islam. Oh. Kenapa? Ua semalam itu kena 1 pekala, 3 luku habis. 4 mobil habis 2. Oh. Ini Islam mau 5 pekala, belapak luku habis. Tidak jadi masuk Islam, Pak. Maka besok jangan bilang lagi Islam 5 perkara. Islam itu 5. Rukun Islam 5. Rukun iman 6. Jangan tambah perkaranya lagi. Itu bahasa dulu. Beda sekarang. Sekarang orang Cina pun banyak tak mau masuk Islam. Gara-gara apa? Malam Jumat ditayangkan di TV, Pak. Kuburan orang Islam meletup. Gua tidak mau masuk Islam. Kenapa? Tengok takut, oh kuburan letup. Sekarang dibikin orang malam Jumat jadi malam yang menakutkan. Padahal malam Jumat malam beribadah. Coba buka Quran, buka hadis. Tidak ada yang menjelaskan bahwa malam Jumat adalah malam yang angker, malam yang harus ditakuti. Justru kita disuruh beribadah malam Jumat. Sekarang orang takut asal malam Jumat. Padahal malam Jumat itu malam penghulunya hari. Hari itu ada 7 penghulunya hari Jumat. Malam itu ada 7 malam penghulunya dalam seminggu malam Jumat. Beribadah malam Jumat. Silakan. Jangan pula kita malam Jumat tak beribadah. Cuman semalam saya ditanya, Ustaz, boleh kita sholat tahajud tengah di malam Jumat? Istrinya, dia nanya, bolehkah seorang istri sholat tahajud di malam Jumat? Boleh, dia bilang. Kata ada, dia bilang gak boleh sholat tahajud seorang istri di malam Jumat. Boleh. Yang gak boleh gak ada izin dari suami. Untuk ibadah sunat seorang istri harus minta izin suami. Kalau ibadah sunat, Bu. Kalau mau puasa sunat, mau sholat sunat, tanya suami. Bang, besok adik mau puasa Senin, Bang. Boleh, Bang. Boleh puasa. Bang, besok adik mau puasa Kamis. Boleh, Bang. Jangan, Dek. Jangan puasa. Tapi kalau puasa Ramadan besok jangan tanya-tanya. Bang, adik boleh puasa Ramadan 1 bulan, Bang? Nggak perlu, itu wajib. Sholat 5 waktu itu tak perlu tanya. Bang, adik boleh sholat subuh? Nggak perlu tanya, itu wajib. Tapi kalau tahajud, tanya dulu suami. Bang, adik malam ini boleh sholat tahajud, Bang? Boleh, kerjakan. Bang, adik boleh sholat tahajud malam ini? Tidak, jangan kerjakan. Ibadah sunat seorang istri harus minta restu dan izin suami. Hebat memang suami-suami ini. Kata Nabi, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, aku suruh istri sujud kepada suami. Iya kan? Nah. Jadi tak boleh. Harus minta izin suami. Tapi suami pun, kalau istrinya minta izin untuk sholat sunat, puasa sunat, kasihlah pula. Iya kan? Nah. Jangan alang-alangi. Boleh dong, Dek. Bang, boleh dek puasa sunat besok? Boleh dek, gas dek. Mau berapa hari rencana kau? Rencanaku bang, 2 hari. Oh iya, 2 hari. Jangan dek, puasaku 10 hari dek. Iya kan? 10 hari, paten kau puasa. Nah, puasa sunat, ibadah sholat sunat, istri harus minta izin kepada suami. Kalau yang wajib tak perlu. Tapi ada juga bu, tanya juga saya waktu nyampaikan ini, Ustaz, kalau sholat sunat rawatib, minta enggak kita izin? Enggak perlu. Karena itu waktunya bersamaan. Sholat isya, ibu sholat isya kan, Allahu Akbar, para rakaat. Habis itu kan ada ba'diyahnya. Enggak perlu bangkit lu, bang, ada sholat ba'diyah isya boleh lah. Kurang kerjaan ibu. Ya kan, itu kurang kerjaan. Nah, ya tidak sana lah. Udu usayim fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kan? Nah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dimi'rajkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Dia tidak berjalan sendiri, dia diperjalankan Allah. Kalau Allah yang memperjalankan tentunya luar biasa. Contoh. Kita dari Jalan Jumadi, Pak, sama-sama berangkat, tujuan kita mau ke Jakarta. Iya kan? Tujuan kita mau ke Jakarta. Katakan. Ya. Sama hari berangkatnya, sama jam berangkatnya, tujuan sama. Kendaraannya beda, beda sampainya, Pak. Nggak usah ke Jakarta. Dari sini mau ke Beras Tagi aja kita. Sama. Jam berangkatnya sama-sama kita jam 8. Tujuannya sama-sama, Gundaling Beras Tagi. Tapi kendaraan kita beda, beda sampainya. Saya misalnya, numpang sama kawan saya, mobilnya Alphard harga 1,2 miliar, saya naik mobil dia, Medan, Perapat, atau Jalan Jumadi ke Perapat, mungkin tembus dengan waktu 3 jam. Bapak, dari Jumadi mau ke Beras Tagi, naiknya, naik beca, hari raya daya, baru sampai. Waktunya sama, begitu juga Isra Mi'raj. Dulu tidak mungkin, kata orang. Sekarang siapa bilang tidak mungkin Isra Mi'raj? Siapa bilang tidak mungkin? Mungkin Isra Mi'raj. Sudah dibuktikan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali. Ya, tidak apa-apa, Bu. Ini beda panitia. Ibu tahu panitia Isra Mi'raj yang pertama kali? Siapa? Sudah pernah disampaikan sama ustaz-ustaz waktu ceramah Isra Mi'raj. Panitia Isra Mi'raj yang pertama kali, Bu, Abu Jahal. Tapi Bu, beda sebenarnya. Abu Jahal waktu itu ingin memperbarukan Rasulullah. Dikumpulkan orang Mekah oleh Abu Jahal. Woi, kalian kemari semua penduduk Mekah. Hai Bani Quraisy, hai Bani Hasyim. Kalian semua kemari. Kita mau mendengarkan cerita anak saudara kita. Muhammad. Dia bilang tadi malam dia Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke langit. Ayo kita kumpulkan di sini. Kita mau dengar cerita dia. Waktu itu mengumpulkan orang si Abu Jahal untuk mempermalukan Rasulullah. Kalau hari ini kita peringati Isra Mi'raj bukan untuk mempermalukan Rasulullah, tapi untuk mengingatkan, untuk kita mengenang perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj perjalanan Rasulullah naik ke atas langit. Jadi ada dua perjalanan, Pak. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Masjidil, ke Sidratul Muntaha, ke langit. Jadi ada dua. Isra itu dari masjid ke masjid. Ya. Dari masjid ke masjid. Nabi Muhammad diisrakan Allah kenapa? Pertama sedih, susah Rasulullah. Kenapa? Meninggal, wafat istrinya Khadijah. Sedihlah, Pak. Kalau istri meninggal, sedihlah. Tapi sesedih-sedihnya suami, kayak kita ini, kalau udah meninggal pun gak akan mau kita ikut ke dalam kuburnya itu. Istri kita pun sayangnya sama kita, tapi kalau udah mati kita gak ondak juga hanya dia tunggu ikut dalam kubur. Tak ada itu, engkau lah bintang dek, sehidup semati, kau hidup aku, kalau kau mati aku tetap hidup lah dek. Usia ini kan gak ada yang tahu kita, Pak, ya. Kadang bisa istri duluan, kadang bisa laki duluan. Macam kita-kita yang hidup sini, mana tahu kita kalau ajal nih. Bisa jadi bapak-bapak duluan, ibu-ibu duluan, saya belakangan. Hah? Kenapa ketawa, Bu? Iya. Entah bapak duluan, ibu duluan, entah saya belakangan. Enggak apa-apa. Iya kan? Enggak ada yang tahu, Bu. Mati ini cuma kata Nabi, aktsiru min dzikril maut, banyak-banyak mengingat mati. Fa innahu yumasu junuba wa yuhibunya. Banyak-banyak ingat mati, kalau kau ingat mati merupakan jihad di atas dunia. Banyak ingat mati, Bu. Jadi sekarang ini kalau saya tengok ini mau puasa banyak orang ziarah kubur. Cuman banyak orang ziarah kubur saya tengok, saya kebetulan di Masjid Sunda itu sering kalau saya tengok orang ziarah kubur saya kasihan sedih. Nanti kalau saya ajari orang ini marah, nampak bodohnya. Dia datang ziarah kubur, baca enggak, berdoa enggak, cuman bawa gunting. Karena kuburan orang tuanya, entah waknya, entah atuknya, enggak tahu lah. Pokoknya kuburan ziarah ini itu di atasnya karena ada orang kaya, di atasnya ada rumput Jepang. Jadi waktu dia ziarah menggunting-gunting rumput Jepang itu dia. Bodoh kali lah, kok macam menggunting janggut atuk itu aja lah. Apalah gunanya dia ziarah menggunting-gunting rumput Jepang itu? Kita mau ziarah bacakan doa. Oh, kenapa kita ke situ? Supaya lebih berkesan. Allahumma filahu ya Allah, ampunkan dosa ayahku ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya ya Allah taman-taman surga, jangan jadikan kuburnya ya Allah lubang-lubang neraka. Doa. Enggak sempat kita ziarah kubur dari rumah. Daripada awak ke sana, udahlah aku tengok yang ziarah ini tadi, pakai celana short pula, pakai celana ponggol pula dia. Ziarah pakai celana ponggol, celana-celana ponggol, pakai selendang. Sebalik, sama kayak bapak-bapak, sepot pagi, pakai lobe, celana pendek. Gila bapak ini. Lobe dipakainya, tapi celana-celana pendek. Ya enggak. Jadi Ustaz, lebih bagus bapak pakai celana panjang, tak usah pakai lo. Ini. Menutup, kalau celananya pendek, membuka aurat. Ini bagus, tak usah. Tak usah pakai lobe, tutup, panjangkan celananya. Lewat lutut celana itu. Perempuan pun begitu. Makan tak boleh berdiri. Minum tak boleh berdiri. Sekurang-kurangnya makan itu menurut Rasul. Sekurang-kurangnya, kalaupun tidak duduk, jongkok sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Misalnya basah di sini tempat tak bisa duduk, sekurang-kurangnya jongkok awak minum. Ada sekurang-kurangnya. Jangan berdiri. Rasulullah melarang kita minum berdiri, makan berdiri. Ini pula ibu-ibu ini pulang dari kedai beli bawang, beli cabai, dia pulang beli opak. Udahlah pakai celana ponggol, makan opak sambil jalan, mamak-mamak tak punya otak. Pakai celana ponggol makan opak dia. Jumpa sama awak, Pak, bukan berondok dia. Assalamualaikum Ustaz, kata dia. Orang dulu, Pak, kalau jumpa ulama, tahu dia salah, malu berondok, Pak. Iya kan? Kalau dulu kita, Pak, waktu kecil-kecil, jumpa tuan guru, tuan saya kita. Kita, aduh, berondok kita. Jumpa guru kita aja, Pak, kita. Berondok kita, takut dengan guru. Sekarang enggak. Ceramah awak sampai berbuih mulut awak bilangkan, Bu, jangan buka aurat. Jangan buka aurat. Besok dia sambil jalan, jumpa awak. Tapi udah kebiasaan, enggak sadar dia. Assalamualaikum Ustaz, kemana Ustaz? Katanya. Salaman pula jangan. Saya bilang jangan jemaah perempuan salam-salam sama saya. Kenapa? Bukan mahramnya dan bukan haknya. Tak usah salam-salam. Ini sekarang kadang awak lihat TV budaya jahiliyah, Pak. Ganti tukar jabatan biniknya sama lakinya. Gubernur sama calon pengganti gubernurnya, misalnya, apa aja lah jabatannya. Udah, salaman laki sama laki pertama. Yang kedua, bini sama bini. Yang ketiga, laki sama bini silang. Udah, bercium pula begini. Bini orang sama laki orang. Budaya apa ini? Makanya banyak kali bala dipertontonkan ini kemaksiatan. Orang buat maksiat gak merasa salah. Orang berbuat maksiat tidak malu-malu. Zaman dulu musibah ada. Orang zaman dulu buat maksiat, buat. Tapi orang zaman dulu sekurang-kurangnya berondok dan malu kalau dia berbuat maksiat di muka umum. Sekarang orang buat maksiat tidak malu dan ditunjukkan sama orang. Kuburan dulu orang takut, sekarang tempat orang pacaran kuburan. Betul kan? Dulu orang takut, malam Jumat tau, jangan lewat kuburan kau. Takut awak. Sekarang malam Minggu, malam Jumat ramai kuburan tempat orang pacaran. Sekarang kita tengok pula anak-anak remaja baru dia. Kalau awak dulu masa kita, Pak, pacaran dulu bercinta kita sama bini kita yang sekarang mantan istri kita, istilah jadi pacar kita. Nengok rumah itu senang kali kita. Nengok baju yang dipakainya jemuran. Iya kan, awal lama-lama itu dipakai semua. Senang kali. Sekarang orang baca cium tangan pakai nyium ayahnya dia. Ih, belum nikah ada cium tangan. Gini, ya ampun. Budaya apa ini? Ditengoknya di TV. Pakai dia orang di TV tengok sinetron, pakai celana segini. Itu masih cocok walaupun salah. Kenapa? Dia pakai celana pendek, pakai baju you can see yang nampak sini. Yang pertama, kulitnya putih. Yang kedua, kurinya tak ada. Yang ketiga, dia naik mobil, turun mobil. Turun dari mobil, masuk ke plaza. Ini bu, ini naik sepeda, menggoet pula, pakai pula gini. Kurinya banyak, kulitnya hitam. Coba. Ditengokannya. Merasa orang sekarang buka auratnya hal biasa lah. Ini hal luar biasa. Bukan hal biasa, hal luar biasa ini masalah aurat ini. Enggak hal biasa. Ini orang biasa. Ah, biasanya itu salam-salaman. Nanti hari raya. Silakan datangi, kunjungi saudara kita kiri kanan, muka belakang, tetangga kita. Tapi jangan pernah lagi istri kita salaman sama suami tetangga kita. Jangan. Itu bukan budaya Islam. Silakan datang kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, butuh makan silakan. Tapi jangan pernah lagi istri kita salaman sama suami orang. Jangan. Ini curhat-curhatan pula lagi bini orang sama laki orang. Curhat sama Allah. Tidak masuk surga perempuan yang menceritakan aib tempat tidurnya kepada orang lain. Tidak masuk surga suami yang menceritakan aib tempat tidurnya kepada orang lain. Wanita, istri kita, pakaian kita, suami, pakaian istri. Kalau kita ceritakan aib istri kita berarti kita buka baju kita. Perempuan istri yang menceritakan aib suaminya berarti telanjang dia, enggak pakai. Tak boleh cerita. Kadang-kadang macam main-main biasa aja. Awas. Agama itu bahasanya ada. Apa misalnya dia bilang? Abang kau kok udah tidur, muaknya Bu. Ngoroknya itu rasa tempat tidur, Bu. Tidak masuk surga perempuan yang menceritakan hal suaminya di tempat tidur seperti apa. Sama juga suami tidak masuk surga, jangan ceritakan hal tempat tidurnya sama orang lain. Aku nengok abang kau tuh muak kali kau udah tidur. Kayak biasa ini kan? Ini kayak biasa. Tapi itu hal tempat tidur, jangan ceritakan itu. Muak kali aku nengok. Kalau lah sudah muak dia, kalau udah ngorok tidur tuh, enggak bisa tidur aku dibikinnya. Jangan ceritakan itu. Kita suami. Memang istriku itu cantik kalau kau lihat dari luar kan, tapi kau tahu tiga kuratnya di bawah pusat. Puteng orang nggak tahu jadi tahu. Jangan. Apapun tentang istri kita, tentang tubuhnya, sampai ada namanya nih jadi cerai kalau kita sama-samakan tubuh istri kita dengan omah kita. Jatuh talak. Jadi bahasa talak itu ada bahasa langsung aku cerai kau, ada juga menyamakan. Contoh, jangan pernah ini, jangan buat. Kadang-kadang orang nggak tahu. Apa saja bagian dari istri tak boleh disamakan dengan orang tua kita. Dek, kulihat tangan kau macam tangan omakku, itu tak boleh. Berarti kita mentubuhi mama kita. Dek, pinggul kau macam mamaku, tak boleh. Termasuk bahasa cerai tak boleh main-main. Dek, aku nih. Kecerai kan ya, kecerai, main-main, jatuh. Kata Nabi ada beberapa bahasa yang main-main jadi betul-betulnya. Salah satunya cerai. Jadi gak usah main-main dengan cerai. Yuk dek, cerai-cerian yuk. Gak ada, jatuh. Gak ada cerai-cerian, jatuh. Pakai bahasa yang lain. Iya kan, kalau udah bilang ya, cerai-cerian, jatuh. Ya. Nikah juga gitu, di TV ku tengok nikahnya betul-betul jatuh kabulnya Ustaz. Iya kan. Aduh, janganlah. Ya. Ini bahasa main-mainnya jadi betul-betulnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dimuliakan Allah. Ya. Mari, ini Isra Mi'rajnya apa? Sholat yang mau kita kerjakan. Apa kata Rasul? As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang mu'min. Jadi, bisakah kita mi'raj seperti Rasul? Bisa. Dengan catatan apa? Sholat. Sholatnya dengan apa? Khusyuk. Akimi sholat alim zikri, tegakkan sholat untuk ingat kepadaku. Jadi kalau ditanya orang, Ustaz sholat yang khusyuk apa? Saya tidak payah-payah jawabnya. Sholat yang khusyuk zikir kepada Allah. Bagaimana supaya bisa sholat zikir kepada Allah? Banyak zikir di luar sholat. Apa katanya? Kata Al-Quran, فَإِذَا قَرَيْتُمُ صَلَةَ فَذُكُرُوا اللَّهَ كِيَمَا وَقُدَ وَلَا جُنُدِهِ وَيَتَفَقُرْنَا سَمَا وَجِدَ dan seterusnya. Apabila kamu telah selesai sholat, banyakkan zikir. Jadi kalau kita kesimpulan, sholat yang khusyuk apa? Zikir kepada Allah. Bagaimana supaya dalam sholat kita bisa zikir? Banyak zikir di luar sholat. Itu perintah Quran. Kalau orang yang sudah habis sholat tak ada zikir-zikirnya, alamat 99% dia takkan zikir dalam sholat. Kalau sudah malas mengingat Allah di luar sholat, bagaimana kita sudah bisa mengingat Allah? Banyak kita menyebut Allah.